pisau tajam di tanganmu, seperti ingin menghujam jantungku. Ketika ku dengar berita tentangmu, undangan merah di atas meja kamarku. Seperti petir menyambar bilik ini, merobek semua angan-anganku. Asap ini bersama lebur ditelan badai, tumpanglah segala hasrat hatiku. Duhai kekasih, see.